Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibn Hajar rahimahullah, babul hayd, bab masalah hayd. Al-hayd masdaru hadatil mar'atu tahidu haydan wa mahidan faya haidun walamma kanat law ahkamun syar'iyyatun min af'alin wa turuk. Aqadalahu al-musannih baban saqa fi ma warada fi min ahkamihi. Haid adalah masdar dari hadatil mar'atu, wanita tersebut telah mengalami haid, tahidu haidan wa mahidan, faya haidun isim fa'ilnya, walamma kanat lahu ahkam syari'ah min af'alin wa turuk. Maka tatkala haid mempunyai bagian hukum syar'iyah dari perbuatan dan sesuatu yang ditinggalkan, maka Musannif Ibn Hajar rahimahullah menyebutkan babul haid, ya, dan hukumnya nam di dalam atau di kitab ini, Ahkamul Mustahadhah. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Fatimah binti Abi Hawish kanat tustahadu, faqala la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damal hayd damun aswadun yu'raqu, fa idza kana dhalik fa idza kana dhaliki famsika an as-salah, fa idza kana al-akharu fatawaddai wa salli. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sunnya Fatimah binti Abi Hubaysh, beliau pernah mengalami istihadhah. Maka Rasulullah SAW, sunnya darah haid adalah warnanya hitam, yu'raqu, kental. Idza kana kadzalik famsiki 'anish shalah, apabila kamu mengalami hal yang seperti itu, maka tahanlah dari sholat, artinya tidak melakukan sholat. Ya. Fa idza kana al-akhar alladhi laysa bitilka sifah, kalau bukan seperti itu sifatnya, fa tawaddai wa shalli, rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa Stankar Abu Hatim. Lianna min hadithi Ali bin Thabit an abih an jaddih wa jadduhu la yu'raf, waqad da'af al hadith Abu Dawud. Wa hadal hadithi raddul mustahadha ila sifatid dam. Hadis ini dikembalikan bagi wanita yang istihadah, ya, istihadah dilihat dari sifat darah. Lianna idha kana betilka sifah fawa hayadun, kalau seandainya darahnya hitam, kental, pekat, maka itu adalah darah haid. Kalau bukan seperti itu, maka itu adalah darah istihadhah. Waqad qala bi Syafi'i fi haqqil mubtada'ah, mubtadi'ah, waqad taqaddam fi an-nawaqid annahu qala laha inna madzalika 'irqun. Fa idza aqbalat haydatuki fad'i as-salah, wa idza adbarat faghsili 'anki ad-dama wa shalli. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bagi wanita yang baru mengalami haid, ya, maka dilihat, ya, sifat-sifatnya. Waqad taqaddam, dan sudah dibahas pada pembatal-pembatal wudu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan inna madzalika 'irqun, ini darah yang keluar dari urat. Ya. Maka apabila sudah selesai haid kamu, maka ya fada'is sholah. Fa'idha adbarat, ya, fa'idha akbalat haidatuki, apabila datang haid kamu, maka tinggalkanlah sholat. Apabila sudah selesai dari haid, maka cucilah darah tersebut dan laksanakanlah sholat. Wala yunafi hadzal hadits in yakunu qawlu inna damal haid aswadun yu'rafu, dan tidak menafikan hadis ini yang mana Rasulullah SAW mengatakan sungguhnya darah haid adalah darahnya hitam, bisa diketahui artinya ma'ruf bainal nisa bayanan li waqti iqbal haid wa idbariha. Ini sebagai keterangan bagi para wanita ummahat atau banat ya, untuk mengetahui kapan datang waktu haid dan kapan selesainya. Sedangkan darah istihadhah bisa diketahui ya, sifatnya berbeda dengan sifat apa darah haid, imma bi sifati dam au bi ithyani fi waqti adati adatiha in kanat mu'tadah wa alimat bi adatiha. Wa Fatimah hadhi yahtamil anna kanat mu'tadah yakun law qul fa idza aqbalat haidatuki ay bil adah. Ya, sedangkan Fatimah binti Abi Huwaish ini sudah adat kebiasaannya sudah faham. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kalau datang waktu haid ya, maka dicuci darahnya. Apabila sudah selesai maka ya, apabila datang maka tinggalkan sholat, apabila sudah selesai maka dicuci. Nah, wala mani min ijtima'il ma'rufain bi haqqi wa haqqi ghairiha wa hadha lil mustahadha ahkamun khamsah wa qad salafat isyarat ila al-wa'd biha. Sehingga di sini masalah perempuan yang terkena istihadhah, mengalami istihadhah, mempunyai ahkam, hukum-hukum yang berbeda dengan wanita yang haid. Kalau wanita haid maka apa? Tidak boleh sholat. Kalau wanita yang istihadhah ya, nam ada beberapa ahkam, ada lima ya. Minha yang pertama, jawaz wadhiha fi hali jiryani dam al-istihadhah inda jamaahir al-ulama. Perempuan yang istihadhah maka kata al-imam Sun'ani rahimahullah boleh digauli walaupun keluar darah. Darahnya darah istihadhah, bukan darah apa? Bukan darah haid. Ini pendapat jumhur ulama. Li'annaha qatahir fi shalawat shaum wa ghairiha. Karena sama kedudukannya seperti wanita yang bersih. Ya, salat, puasa boleh. Kadzal jima', demikian pula bergaul. Li'anna la yuhram illa 'an dalilin. Karena namanya jima' tidak diharamkan kecuali harus ada dalil. Ulam ya'ti dalilun bi tahrimi jima'iha. Tidak ada dalil yang mengharamkannya. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an al-mustahadhatu yatiha zawjuha idza shallat. Perempuan atau wanita yang istihadhah boleh bagi suaminya untuk menggaulinya apabila dia sedang salat. Dalam artian apa? Bersih. Bukan sedang salat nam digauli, tidak. Enggak, artinya ketika dia bersih. As-shalatu 'azam, salat saja dia lakukan. Nah, apalagi al-jima' yuridu, yang dimaksudkan adalah idza jazat lahu shalah wa damu jarin ya a'zam ma yushtarat lahu taharah. Jazat jima'uha, salat saja dia lakukan dan dibolehkan apa al-jima'. Wa minha, dan ahkam yang berikutnya masalah perempuan yang istihadhah, anna tu'mar bil ihtiyat wa taharat al-hadith wa najis. Hendaknya wanita yang istihadhah berhati-hati dengan taharah, artinya bahwa dia selalu melakukan taharah ketika hadas atau ketika terkena najis. Tughsal farjaha qabla al-wudu wa qabla tayammum, maka dicuci ya sebelum wudu dan sebelum tayammum. Wa tahshu farjaha bi qutnati al-khirqah daf'an linajas wa taqlilan laha. Mungkin kalau sekarang pakai pempes atau yang semisalnya. Fa'ilam yanda fa'idam idari ke syadat ma'adari ke ala farja wa talajjamat wa istafarrat kama wa ma'rufil kutub al-mutawa wa laysa biwajib alaiha. Kalau dia darahnya mengalir terus maka tidak wajib untuk ditutup. Wa'ilma huwal awla, tapi makai, sekarang pakai pempes atau yang semisalnya lebih awla, lebih afdal ya, karena mengurangi najis atau kotoran ya. Kemudian berwudu setelah itu. Wa minha, dan diantara ahkam perempuan istihadhah, berikutnya adalah annahu laisa lahal wudu qabla dukhul waqti shalah inda jumhur. Tidak wajib untuk wudu sebelum waktu salat. Ini pendapat jumhur. Itu taharat daruriyah karena bersucinya itu sifatnya darurat. Falaisa laha taqdimu qabla waqti al-hajah. Jadi dia enggak harus didahulukan wudunya sebelum masuk waktu salat. Ini diantara ahkam apa wanita istihadhah dengan wanita yang haid berbeda. Kalau perempuan yang haid maka apa tidak boleh sholat. Kalau perempuan yang istihadhah, kalau dia bukan dalam keadaan haid, dia suci tapi masih keluar darah istihadhah, maka wajib baginya sholat, puasa dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab.